lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami siapkan baginya syaitan, sehingga syaitan itu menjadi qarin, menjadi teman yang selalu menyertai orang tersebut. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang ketika berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang tersebut dengan dikuasakannya kepada diri orang tersebut syaitan yang menjadi qarin, yang menjadi teman yang selalu menyertai dia, yang tidak pernah lepas dari dirinya. Dan yang dilakukan oleh syaitan tersebut adalah menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi orang tersebut dari jalan yang benar, dan menghiaskan perbuatan buruk yang dia lakukan menjadi baik, dan menggambarkan perbuatan yang baik di hadapannya menjadi perbuatan yang buruk. Ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang tidak memperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan akalnya untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ketika menganggap perbuatan yang buruk menjadi perbuatan baik dan sebaliknya, itu pertanda orang tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah beranggapan seperti itu, di mana perbuatan baik dianggap menjadi buruk dan perbuatan buruk dihiaskan di hadapannya menjadi baik, maka tentunya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut dikarenakan menurut dia itulah perbuatan yang baik. Dan tentunya dia akan mencela perbuatan-perbuatan yang baik dikarenakan di dalam pandangan dia perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang buruk. Dan itulah realita pada zaman sekarang ini, ketika orang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ketika daulah Islamiyah sudah tegak dan hujjah sudah diberikan berlipat-lipat, tapi orang tidak mau mengindahkannya, maka mereka menganggap segala apa yang dilakukan oleh daulah Islamiyah yang padahal itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai perbuatan yang buruk, yang tercela. Dan justru perbuatan-perbuatan yang buruk dianggap sebagai perbuatan yang baik. Itu merupakan apa? Akibat dari keberpalingan orang tersebut dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah menyesatkan hati mereka. Allah memalingkan hati mereka. Jadi penghiasan perbuatan yang buruk menjadi baik itu dari syaitan, dan syaitan tersebut merupakan hukuman, dalam arti Allah menghukumi orang tersebut dengan dikuasakan syaitan terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afaman zayyana lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana, fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha." Maka apakah orang yang dihiaskan di hadapannya perbuatan buruk itu menjadi baik sehingga dia melihatnya sebagai perbuatan yang baik, apakah sama dia dengan orang yang apa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Di sini orang ketika dihiaskan di hadapannya perbuatan apa yang buruk menjadi baik sehingga dia melihat perbuatan buruk tersebut sebagai perbuatan amal saleh, kebajikan, maka tentunya dia akan melakukan perbuatan tersebut. Ketika daulah Islamiyah sudah tegak dan ajakan hijrah ke daulah Islamiyah sudah sering didengungkan oleh daulah Islamiyah, tapi ke orang ketika berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengindahkan tersebut, malah menganggap hidup di Darul Kubri sebagai kebaikan dan masuk ke daulah Islamiyah merupakan fitnah. Itu karena apa? Karena keberpalingan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, "Afa man kana ala bayyinatin min rabbih?" Apa man kana ala bayyinatin min rabbih? Maka apakah orang yang di atas bayyinah dari Rabb-nya, kaman zuyyina lahu su'u amalihi? Samakah dia dengan orang yang dihiaskan di hadapannya keburukan perbuatannya menjadi baik? Wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Tentunya tidak sama antara orang yang berada di atas bayyinah, di atas basirah dalam hidupnya, di atas panduan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara dia dengan orang yang dikuasakan terhadap dirinya syaitan, sehingga syaitan itu menghiasi perbuatan yang buruk menjadi baik, tauhid dianggap kemungkaran, sunnah dianggap bid'ah, syariat Allah yang ditegakkan dianggap sebagai fitnah. Itu adalah akibat daripada penghiasan syaitan kepada hati manusia ketika mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika sudah semacam itu, maka tentunya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk terus. Kenapa? Karena dia menganggap perbuatan buruk tersebut sebagai perbuatan yang baik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalannya? Itu orang-orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, dan mereka menganggap berbuat sebaik-baiknya. Jadi menganggap perbuatan yang dia lakukan itu adalah benar di atas petunjuk, padahal itu adalah di atas kesesatan. Itu karena apa? Anggapan buruk, anggapan dari hatinya terhadap perbuatan buruk menjadi baik dan perbuatan baik menjadi buruk akibat daripada penguasaan syaitan terhadap dirinya, dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimud dhalalah innahum ittakhadhus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kelompok Allah berikan petunjuk, dan sebagian kelompok telah tetap atas mereka kesesatan dikarenakan mereka menjadikan syaitan sebagai aulia, sebagai sembahan. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap bahwa diri mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi anggapan semacam itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang sudah dalam kondisi semacam ini, maka dia dalam kondisi yang sangat parah dan tidak bisa selamat kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Tentunya orang tersebut harus kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mau menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tersebut terus mengikuti hawa nafsunya, dia terus mengikuti hawa nafsunya, dan dia tetap menganggap dirinya berada di atas kebenaran, maka tidak mungkin hal tersebut bisa hilang dari dirinya. Jadi anggapan buat seorang ketika menganggap perbuatan yang baik sebagai perbuatan yang buruk, perbuatan yang buruk sebagai kebaikan, itu adalah penghiasan dari syaitan, dan penghiasan syaitan tersebut merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akibat keberpalingan orang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menghati-hatikan jangan sampai berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fal yahzharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, mereka takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Fitnah adalah asyirk. Ketika dalam hati seorang ada zaig, ada kesesatan, ada penyimpangan, maka itu menghantarkan kepada kekafiran. Jadi orang ketika dalam hatinya ada zaig, penyimpangan, maka kalau seandainya tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka zaif tersebut menghantarkan ke dalam kekafiran. Karena bid'ah, hawa nafsu itu menggiring orang ke dalam kekafiran. Makanya tidak aneh kita kalau pada zaman sekarang ini kelompok-kelompok yang bid'ah, yang dahulu kita mempuarisi mereka sebagai ahlul bid'ah, pada zaman sekarang ini dengan munculnya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah yang menegakkan tauhid, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang memerangi musuh-musuh Allah tanpa peduli dengan siapapun mereka, maka kelompok-kelompok bid'ah tersebut muncul. Kemudian dalam apa? Dalam bentuk mereka tawalli kepada orang-orang kafir. Jadi kesesatan zaig itu menghantarkan kepada kekufuran. Karena syaitan itu tidak akan ridho dari manusia kecuali dengan kekafiran. Baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk selalu tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Selalu memperhatikan arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti anggapan yang baik ataupun hawa nafsu diri kita yang menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus selalu meraba hati kita. Karena yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam su'ul khatimah adalah kaitan dengan kotornya hati diri ini. Ketika dalam hati ini ada kotor, dalam hati cenderung kepada dunia, cenderung kepada ketenaran, cenderung kepada harta, atau hasud, atau dengki, iri terhadap seseorang, maka perasaan hasud tersebut suatu saat bisa menghantarkan orang itu ke dalam su'ul khatimah. Banyak pihak-pihak yang kita mengenal mereka di awal perjalanannya, mereka adalah orang-orang yang zahirnya adalah menyeru kepada Islam. Mereka aktivis Islam, tapi pada kemudian hari ternyata mereka jatuh dalam kekafiran dan mati pun di atas kekafiran. Dan ternyata mereka apa? Mereka itu memendam hati yang buruk. Mereka ketika menjadikan Islam ini sebagai matiyah, sebagai kendaraan untuk ketenaran, untuk kemasyhuran, untuk kepopuleran, atau untuk mendapatkan jabatan, harta, kemudahan dalam kehidupan dunia ini. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dibersihkan hati diri kita. Hati ini dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati, keburukan akhlak, karena keburukan akhlak itu menghantarkan kepada apa? Kepada penyimpangan. Makanya akhlak yang baik itu menghantarkan kepada hidayah. Dan orang berperangai buruk itu menghantarkan kepada keburukan. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, kemudian beliau dalam posisi ketakutan datang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur dengan mengatakan, Allah tidak akan menghinakan engkau. Engkau ini selalu gini dan gitu. Sebutkan akhlak-akhlak beliau yang baik. Di sini Khadijah radhiyallahu taala anha beristidlal dengan kebaikan perilaku beliau Rasulullah SAW, wa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakannya. Dan juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mau hijrah dan di daerah Qarah bertemu dengan Ibnu Dugnah, di situ Ibnu Dugnah bertanya, mau kemana? Kepada Abu Bakar As-Siddiq, saya mau pergi. Ibnu Dugnah mengatakan, orang semacam kamu itu tidak layak keluar dan tidak layak diusir. Karena kamu ini gini dan gitu. Disebutkan perilaku-perilaku, akhlak-akhlak yang baik, yang sama yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kepada Rasulullah s.a.w. Jadi kebersihan hati itu harus selalu kita apa? Kita upayakan. Karena selagi kita hidup, hati ini akan selalu berubah. Maka kita harus selalu melihat hati kita ini. Kadang memang muncul perasaan-perasaan kecenderungan kepada dunia. Karena tabiat manusia itu memang apa, cinta kepada dunia, cinta kepada imarah. Rasulullah SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimah. Sesungguhnya kalian ini akan berambisi kepada kepemimpinan. Jadi itu merupakan tabiat. Akan tapi hal itu harus dilawan dengan apa? Dengan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khasyah inilah yang menekan hawa nafsu seseorang supaya diselaraskan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi penyimpangan hati itu akibat daripada penguasaan syaitan terhadap diri seseorang, dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akibat keberpalingan seseorang dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan manusia supaya tidak ada hujjah bagi manusia ini ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah mengazab seseorang itu setelah tegak hujjah atas diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berhak mengazab orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada hujjah risaliyah. Karena kemusyrikan, perbuatan-perbuatan buruk itu yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang kafir, itu merupakan sebab datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena kemurahan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka walaupun mereka sudah melakukan asbab-asbab yang mendatangkan azab berupa kekafiran, kemusyrikan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, kecuali setelah memenuhi syarat, yaitu adanya hujjah terhadap diri mereka. Allah mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus Rasul. Perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh manusia ini, itu merupakan asbab datangnya murka, datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keadilan Allah, Allah tidak menimpakan kepada mereka azab kecuali setelah syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Diutusnya rasul atau adanya hujjah, rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang membawa kabar gembira, yang memberikan peringatan supaya apa? Tidak ada hujjah atas Allah bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia sebelum diutusnya rasul, tentu manusia akan beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa belum datang kepada kami pemberi peringatan. Tapi ketika diutusnya rasul, maka tidak ada lagi hujjah yang bisa mereka utarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan sebab perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya untuk kebaikan umat manusia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengazab orang kafir itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang muslim, orang mukmin ke dalam surga karena rahmat, ridha, karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlakukan orang mukmin bukan dengan keadilannya di akhirat kelak, tapi dengan rahmatnya, dengan karunianya. Karena kalau seandainya memperlakukan orang mukmin di akhirat dengan keadilannya, tentu amal ibadah yang mereka lakukan di dunia itu tidak sepadan dengan balasan yang akan Allah berikan berupa